إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Para ikhwan dirahmati Allah SWT dan akhwat, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Al-Qawlul Mufid ala Kitab At-Tauhid, yaitu perkataan yang berfaedah atas kitab Tauhid. Seperti yang saya sampaikan, karena ini adalah penjelasan kitab, ya, syarah dari kitab At-Tauhid, maka saya bacakan ya sambil saya taklik. Kita masih pembahasan bab keutamaan tauhid dan apa saja yang bisa menghapus dosa. Ya. Selanjutnya qala al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Berkata al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Fa min fawaidit tauhid." Di antara faedah tauhid. Ya, ya. Jadi beliau setelah menjelaskan tentang bab yang disampaikan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab, kemudian beliau menyampaikan tentang faedah-faedah tauhid. Apa yang pertama? Beliau mengatakan annahu akbaru da'amatan lirrabati fi ta'ah, bahwa tauhid merupakan ya tiang penting ya. Untuk apa? Untuk berkeinginan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pilar penting bagi seseorang ya untuk semangat dan berkeinginan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna al-muwahhida ya'malu lillah Subhanahu wa taala. Karena orang yang muwahhid itu dia beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Ya'malu lillah wa 'alaihi. Ya. Dan di atas prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah, fahuwa ya'lamu sirran wa alaniyatan. Allah Maha tahu ya, dalam keadaan sir, dalam keadaan sendiri maupun depan orang banyak. Ini di antara faedah tauhid ya, merupakan pilar penting bagi seseorang untuk bersemangat dan berkeinginan melakukan ketaatan. Karena orang yang bertauhid itu dia mengamalkan amal lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau orang tidak bertauhid, dia terjatuh entah syirik besar atau syirik kecil. Syirik besar membuat pelakunya keluar dari Islam, syirik kecil membuat amalnya itu tidak diterima. Ya, sebagaimana Nabi bersabda SAW, Allah berfirman, ana agna syuraka ani syiriki man amila amalan ya asyraka fihi ma ghairi taraktuhu wa syirkahu, rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, maka aku tinggalkan dia dan sekutunya. Ya. Dan Allah tidak perlu ya terhadap apa? Terhadap amal kita. Syirik kecil berupa riya itu yang paling ditakuti oleh Nabi SAW kepada para sahabat. Sebagaimana hadis Mahmud bin Labid, Rasul bersabda, "Inna akhwafa ma akhafa alaikum asyiddul ashur." Qalu, "Wa ma asyiddul ashur ya Rasulullah?" Qala, "Ar-riya." Yaqulu Allah Ta'ala yawm al-qiyamah, "Idza jazan nasu bi a'malihim, idhabu ila alladhina kuntum tarauna fid dunya, fadru hal tajiduna 'indahum jazaa." Sesungguhnya yang paling aku takuti, apa yang aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil?" Beliau menjawab, yaitu ar-riya. Ya. Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, "Idza jazan nasa," ketika Allah membalas manusia bi amalihim, dengan amal-amalnya. Apa kata Allah? "Idhabu," pergilah kalian, "ilal ladzina kuntum tarauna fid dunya," kepada mereka ya yang kalian dulu lihat dalam kehidupan dunia. "Fanduru," perhatikan, "hal tajiduna indahum jaza," apakah kalian mendapatkan balasan dari amal kalian di sisi orang-orang yang dulu kalian lihat. Nah ini ya, oleh sebab itu beliau katakan di sini, di antara faedah tauhid merupakan pilar penting ya bagi seseorang untuk senantiasa berkeinginan, bersemangat untuk melakukan ketaatan, karena orang yang bertauhid itu melakukan amal karena Allah Ta'ala. Jadi ketika kita berbicara tauhid, kesyirikan terjatuh itu ada dua, syirik besar dan syirik kecil. Ya, kalau Nabi Ibrahim, beliau takut nyembah patung. Nabi Muhammad SAW mengkhawatirkan kepada para sahabatnya, yaitu syirik kecil. Syirik besar, syirik kecil, semua berbahaya. Meskipun bedanya jelas jauh, syirik kecil tetap orang itu berada dalam daerah Islam, ya. Tapi semua amalnya luluh lantak. Oleh sebab itu kita lihat ya, dan selalu harus diingatkan. Dan para ulama ketika mereka datang, terutama ke negeri kita ini, para masyayikh di awal daurah mereka, yang senantiasa ditekankan agar selalu ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala. Imam Bukhari, ya, hadis pertama yang dikantumkan dalam Sahih Bukhari apa? "Innamal a'malu binniyat." Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Shalihinnya hadis, "Innamal a'malu binniyat." Dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, "Innamal a'malu binniyat." Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, "Innamal a'malu binniyat." Nah, ini semua. Ya, karena apa? Ya, kita sehebat apapun berusaha untuk ikhlas, pasti terjatuh. Pasti terjatuh. Ya. Namun kita jangan sampai putus asa, ya. Nah, ini ya. Ini orang yang bertauhid mengamalkan amal ibadah itu semata-mata karena Allah Ta'ala. Oleh karena itu tauhid ini manfaatnya, faedahnya, pilar penting untuk selalu semangat untuk taat kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak bertauhid, amma ghairu al-muwahhidi kal mura'i matalan fa innahu yatasaddaqu wa yusalli wa yadhkurullaha idza kana 'indahu man yarahu faqad. Adapun ghairu al-muwahhid, orang yang tidak bertauhid, di sini baik tauhidnya, tidak bertauhid di sini secara mutlak ya, maupun tidak bertauhid secara tidak sempurna. Ini maksudnya dua ya. Seperti orang yang riya, misalkan, maka dia bersedekah, dia sholat ya, dia berzikir kepada Allah apabila di samping dia ada orang yang melihatnya saja. Ada yang melihat saja, mungkin orang itu berpengaruh, orang ini mungkin calon mertua, ya. calon besan dan seterusnya. Kalau tidak, ya biasa-biasa saja. Kalau ada orang itu baru. Ya, itu dikatakan ghairu al-muwahhid. Dan biasanya memang kebiasaan orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kalau mereka pergi sholat, ya mereka malas-malesan. Mereka tidaklah sholat, ya berzikir kepada Allah Taala sedikit saja. Bisa dibuka dalam ayat wa idza qamu ila sholah qamu usala, ya. Dalam dulu idza qamu ila sholah qamu usala. Surat apa itu? An-Nisa 142, ya. An-Nisa 142, ya. Perhatikan di situ. Idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Amin. Jadi orang munafik itu kalau mereka mau sholat malas-malasan. Ya. Mereka sholat karena ingin dilihat oleh manusia dan tidaklah mereka berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. An-Nisa 142. Ya. Dan sholat yang paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Asqalus sholah 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatul fajr. Sholat paling berat bagi orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena dulu gelap, tidak seperti sekarang ini, banyak penerangan, sehingga kalau orang tidak sholat tidak kelihatan, ya. Tidak kelihatan, mereka masih punya malu, ya rumah masih punya malu lumayan, ya. Kalau terang sholat duhur asar karena kelihatan manusia, tapi kalau gelap tidak, ya, makanya paling berat isya dan subuh. Nah sekarang sudah lampunya seperti ini. Masih tetap saja tidak solat, masih berat saja, terang-terangan. Jadi kita kalau berbuat dosa tidak boleh terang-terangan, ya. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Kalau orang yang bertauhid, ya dia senantiasa melakukannya karena Allah SWT. Kalau tergelincir, ya maka dia segera ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak selalu terus menerus, ya, mereka berada dalam kubangan dosa. Mereka selalu langsung ingat kepada Allah Rabbul Alamin ketika mereka berbuat dosa, terutama dosa masalah riya ini, ya, karena riya itu sangat ringan. Nah bagi orang yang bertauhid, mereka selalu berupaya untuk menghindarkannya. Walihada qala ba'du salaf inni lawuddu an ataqarrab ila Allah bi ta'atin la ya'lamuha illa huwa. Sebagian salafus saleh mengatakan sesungguhnya aku benar-benar ingin bertaqarrub kepada Allah dengan ketaatan di mana tidak ada yang tahu ketaatanku yang aku lakukan itu kecuali Allah, ya. Seperti pernah saya sampaikan, di antara salafus saleh itu berangkat dari rumah dia bawa bekal untuk menuju tempat kerjanya, ke tokonya. Sampai di jalan bekal itu dikasih kepada orang-orang miskin di jalan, ya. Sementara keluarganya tahu kalau dia itu tidak berpuasa karena bawa bekal, ya. keluarganya tahu bahwa dia tidak berpuasa karena bawa bekal. Tapi apa di jalan dikasihkan kepada orang-orang. Ya. Sementara dia sampai di tempat kerjanya, di tokonya tidak makan. Mungkin beda dengan kita, kalau puasa badannya lemes, ya, bibirnya kering, kalau perlu di hair dryer. Bibirnya di hair dryer kalau perlu, ya pecah-pecah. Kenapa antum? Ya, tahu sendirilah gitu ya. Jadi ya kita seperti itulah. Karena kita ingin menampakkan ya amal-amal itu ya, tanpa terasa kita ini. Ya. Sementara orang muwahhid tidak demikian. Ya. Apabila tauhidnya sempurna tentu saja. Yang kedua, apa faedahnya? Annal muwahhidin lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang bertauhid itu mendapatkan jaminan keamanan ya, dan petunjuk. Mereka dapat petunjuk. Kama qala ta'ala alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kedzaliman, mereka dapat keamanan dan mereka mendapatkan petunjuk. Ibnu Katsir mengatakan ya, keamanan ini nanti kelak di akhirat, petunjuk ini di dunia. Namun di sini mutlak ya. Kalau kita lihat mutlak aman dunia dan akhirat. Kenapa? Bisa dilihat dalam surat An-Nur ayat 55 ya, 55. Kalau Ibnu Katsir mengatakan keamanan di akhirat. Ya, bisa lihat nanti tafsir Ibnu Katsir. Petunjuk di dunia tapi mutlak ya, bukan hanya di akhirat, di dunia juga akan diberikan keamanan sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nur 55. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihaati la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum diinahum alladzii tadallahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuuna bi syai'a. Ya, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh akan diberikan kekhilafahan, kekuasaan. Ya. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Ta'ala akan mengokohkan agama mereka yang telah Allah ridhoi. Dan Allah akan memberikan atau menggantikan dari rasa takut menjadi rasa aman. Ya. Bukan hanya di apa? Di akhirat, di dunia. Siapa mereka? Ya'budunani la yusyrikuuna bi syai'a. Mereka adalah orang-orang yang menyembah kami bertauhid dan tidak melakukan kesyirikan. Ya, adapun kejadian tadi malam bukan karena tidak merasa aman. Ya, kemudian tadi malam kita live roja di sini. Waktu saya menjelaskan kok teman-teman kok pada berlarian keluar, saya tanya ada apa, saya pikir orang yang kerja jatuh, saya pikir lagi ada kebakaran, saya pikir lagi apa ada maling. Nah, kesimpulan saya ada yang jatuh, akhirnya saya tinggalkan, gak tahu nih saya live ronja ya, dilihat oleh orang sedunia. Ya, ternyata tadi pagi ada berita macam-macam, saya dibully oleh netizen macam-macam, ustaz kok kabur. Ya, padahal kita kan jelasin masalah wali. Ya, wali Allah itu tidak punya rasa gentar, rasa takut, rasa sedih, kok kabur ini. Ya, jadi saya pikir ada yang jatuh, perlu bantuan. Karena saya tanya dulu, ada apa? Karena yang di bawah terasa goyang dan saya kebetulan tidak merasa goyang karena diberikan rasa aman. Ini pas ini. Ya. Saya tidak merasa. Ya. Allah Allah Bapak karena ini goyang kan kursi begini ya, tentu orang yang pada lari, saya tanya ada apa, Nah saya pikir perlu bantuan, saya juga ke sana. Setelah itu saya kembali. Nah dipotong yang kabur saja. Antum boleh lihat tuh banyak tuh tadi saya dikirim, macam-macam sudah. Ya seharusnya Ustaz menenangkan jemaahnya, malah lari. Itu menunjukkan ilmunya nol ya. Nggak apa-apalah, memang kita nol ya. Kita bukan orang-orang, bukan ulama. Yang pasti ya, kalau memang benar ada gempa, saya tahu, wajib lari saya. Harus. Antum jangan rasa aman kemudian ditumbuhnya roboh. Namanya itu membunuh dirinya sendiri. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kalian melemparkan diri kalian kepada kebinasaan. Ya, beda dengan perang. Kalau perang enggak boleh mundur. Apalagi pimpinan. Nah, itu. Ini bukan perang, gempa. Nah, bukan gempa, singa depan. Jangan takut Ustaz. Ya, wali Allah dia takut sama singa. Ya, habis. Bakaran misalkan, nggak boleh. Ini dosa, bisa dosa kita seperti itu. Ya, meskipun suatu saat satu kondisi tertentu, singa itu juga bisa tunduk kepada manusia dengan kekuasaan, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Para jemaah mati Allah. Nah, kembali di sini, ya orang muwahhid diberikan rasa aman. Lahumun amnu wahum muhtadun. Kalau Ibnu Katsir boleh nanti dibuka Ibnu Katsir, perkataan aman nanti dari kiamat. Ya, petunjuk di dunia, tapi tidak aman juga di sini. Kita aman dari apa? Takut kemiskinan. Karena yang menakut-nakuti miskin siapa? Setan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukumul fahsya. Setan itu menakut-nakuti kalian dengan kemiskinan. Kita aman. Enggak, insyaallah, alhamdulillah. Ya. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, man kana asta ya, apa man asbaha minkum aminan fi sirbi mu'afan fi jasadih 'indahu qut yawmi fa ka'annahu hizat lahu min ad-dunya wa hadafiha. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, barang siapa merasa aman dalam keluarganya di pagi hari, mu'afan fi jasadih, dia badannya sehat, indahu qut yawmi, dia punya makanan yang dimakan hari itu, fakannama hizat lahu min ad-dunya wa hadafiha, maka seakan dia itu punya dunia dan isinya. Coba antum bayangkan ya, aman, makanya aman ini penting ya, sehat, punya yang dimakan dari itu seperti punya dunia dan isinya, itu orang beriman para jemaah. Sehingga buat apa kita berkeluh kesah, buat apa kita pusing ya. Jadi, karena memang yang menakut-nakuti kita adalah asy-syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya. Surat apa itu? Surat Al. Nah, ayat berapa itu? Ayat 268. Ya. 268. Ya, Al-Baqarah ayat 268. Setan yang menakut-nakuti kita. Nakut-nakuti dengan miskin. Bahkan juga nakut-nakuti seperti pada perang Badar. Siapa yang menjadi provokatornya orang musyrik Quraisy, namanya Suraqah bin Malik. Siapa dia? Iblis yang menyamar manusia, mengubarkan peperangan, nakut-nakuti orang Islam. Dan juga orang muslim juga nakut-nakuti orang Islam. Surat Al Imran ayat 170 alladzina qala lahumun nas 173 ya, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fahshawhum fazadahum imana ya, wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil ya, alladzina qala lahumun nas, orang-orang yang berkata ya kepada manusia bahwa orang-orang musyrik Quraisy sudah ngepung kalian, innan nas qad jama'u lakum, dari berbagai-bagai macam penjuru, fakhshawhum, ditakut-takuti, takutlah kalian dari mereka. Ternyata apa? Fazadahum imana, sebaliknya menambah iman pada mereka. Dan mereka berkata, faqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup Allah tempat bersandar. Masya Allah, benar ya, ya tauhid itu luar biasa. Tauhid itu luar biasa, mendatangkan kekuatan, energi yang besar ya. Yang kita hadapi realnya, faktanya sekarang ini keperluan pribadi ya, bagi yang belum menikah, belum kan? Antum juga belum kan, yang keberapa yang belum ya? Artinya ditakut-takuti, mau kawin takut ya, mau begini takut, kebutuhan pribadi. Ya sudah kawin juga takut, mau kawin lagi ditakut-takut, takut. Ya, ini masalah keberadaan, ini urusan lain ya. Ya, ada ditakut-takuti miskin, ditakut-takuti dengan kehidupan. Padahal kalau kita ini real fakta, kalau kita perhatikan keperluan kita pribadi, keperluan kita keluarga, sekupnya kecil. Ya, rasa takut tidak aman dari kemiskinan, rasa takut tidak aman ya. Belum secara komunitas ini masih kecil. Nah, secara komunitas sudah jelas berhadapan antara kaum muslimin pada perang Badar dengan orang Quraisy ya, dan berapa jumlahnya, tidak seimbang, 1000 lebih ya orang musyrik Quraisy, kaum muslimin 300-an, 313-an. Surat Al-Imran ayat berapa ini? 173. Sahih? Ya. Alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya rasa aman ya, padahal sudah ditakut-takuti, takutlah kalau dari mereka, malah bertambah iman ini. Maka orang bertauhid tidak akan pernah takut. Kalau kita lihat resiko ya, resiko yang paling tinggi, yang paling parah kita hadapi, kematian. Dan kita yakin mati pasti ya, mati pasti, dibalik pasti mati, sudah tidak bisa ditawar. Dan ternyata orang yang berani mati, orang sosialis berani mati, orang komunis berani mati, bahkan morfinis, sabu-sabu berani mati, pang-pang itu berani mati semua. Kenapa? Karena punya akidah. Nah, anak pang punya akidah sehingga berani pakai merah, hijau sini, karena punya akidah. Tidak mungkin itu langsung begitu saja, proses ya, tahapan-tahapan ada. Apa? Akidah. Tapi akidah batilah, akidah yang batil. Nah, kita akidah yang sahihah, kenapa harus takut? Kenapa harus takut? Takut miskin, takut diusir, takut ini, takut. Kita lahir dulu sendirian kok. Nah, ini. Sehingga apa? Diberikan rasa aman ini. Ya. Kalau kita lihat Ibnu Katsir mengatakan rasa aman di sini, aman di dunia di akhirat. Tapi kalau saya tidak salah, sosial media dan keterangan yang lain, ya aman di sini mutlak, baik dunia maupun di akhirat. Apalagi tadi dijelaskan dengan surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah menjanjikan kepada orang beriman dari kalian, kepada beramal soleh, ingat syarat-syaratnya harus dipenuhi ya, akan apa? Diberikan kekuasaan seperti orang sebelum mereka, diridhoi agamanya, dikokohkan agamanya yang Allah ridho kepada mereka, kemudian diganti dari rasa takut menjadi rasa aman ya. Memang kalau ada peringatan gempa, tsunami, harus, karena itu ada sebab akibat, boleh-boleh saja kita lari, perakiran cuaca boleh-boleh saja, sehingga tidak ada penerbangan, tidak ada kapal yang berlayar. Tapi kita tidak meyakini bahwa itu yang menyebabkan terjadinya gempa atau yang lain, tapi semuanya adalah al-musabbib ya huwallah subhanahu wa ta'ala ya. Nanti di bab an-nujum yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitab ini juga ya. Nah ini para jemaah rahmati Allah. Nah rasa aman ini penting sekarang ini. Aman dari segalanya. Aman dari rasa lapar. Aman dari miskin. Aman dari kekuasaan mabes, ya mama besar. Dari istri. Sekarang ada tidak? Suami-suami takut istri ada enggak? Ada tidak? Banyak ini katanya. Ya. Sekarang insya Allah sudah belajar tauhid aman. Dari menjadi rasa takut kan gitu. Ya, aman, aman semuanya. Aman dari segalanya ini. Ya. Jangan takut sama istri. Aman. Ini. Ada suami-suami yang takut sama istri, mau kawin lagi takut. Nah, itu yang paling besar itu. Rasa takut ini. Ya. Nah, aman dunia dan akhirat. Aman dari anak-anak di pesantren, bayar SPP-nya. Aman semua insyaallah para jemaah. Dan kalau Allah Ta'ala berkehendak, siapa yang mau menghalang-halangi? Yawma yutaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Kita sudah pegang itu. Tapi terkadang masih benar enggak sih kok saya seperti ini? Itu yang jadi persoalan. Ya. Saya katakan tadi bahwa kita menghadapi rasa khawatir itu masih bersifat pribadi. Masih bersifat apa? Keluarga. Person-person saja. Sementara jaminan Allah, rasa aman bersifat sebuah komunitas besar, suatu negeri. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa aghadnahum bima kanu yusibun. Surat Al-A'raf ayat 96. Seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, nah ini syaratnya harus terpenuhi. Iman tauhid yang benar, beriman yang benar, bertakwa yang benar, kami buka barokah dari langit dan dari bumi. Ya. Apalagi cuma sekedar komunitas MI di sini, tapi iman dan takwa. Ya. Apalagi antum hanya sekedar pribadi yang belum kawin, kenapa harus takut? Ya. Apalagi cuma sekedar komunitas dari keluarga yang cuma suami istri sama satu anak. Kadang takut punya anak lebih dari satu. Dua saja cukup. Ya. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak nahnu narzuqukum wa iyyahum. Jangan takut kalian, jangan bunuh anak-anak kalian. Kawin pin gak punya anak, bagaimana? Karena semua mahal, ini mahal. Bisa jadi anak keluar, ya. Rezeki kita datang. Kami yang ngasih rezeki pada kalian juga pada mereka. Wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melata di atas muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya para jemaah. Mari ya, kita kuatkan itu. Kuatkan. Ya. Sehingga apa? Saya katakan kalau Allah Ta'ala menjamin satu negeri beriman bertakwa dibuka barokahnya, apalagi cuman sendiri. Apalagi cuma suami istri dengan satu anak, dua anak, hatta 10 anak berjejer, semakin bertambah rezekinya. Yang ada harus yakin. Fakta bicara berbeda Ustaz, berarti antum masih belum melakukan syarat yang sudah disampaikan oleh Allah Ta'ala, iman dan takwanya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak menyelisih janjinya, ikhwan. Itu harus dipegang teguh. Dan kita harus berbaik sangka, husnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat, kalau sebuah negeri saja dijamin, apalagi cuma sendirian, apalagi cuma berdua sama istrinya, apalagi cuma bertiga sama anaknya, berempat, hatta anaknya 25, ya, apalagi kalau sampai istrinya 4, masya Allah, ya, ya insya Allah mobilnya juga 4, rumahnya bertingkat, mobilnya mengkilat. Ya, uangnya berlipat-lipat sudah insya Allah semua ada itu, ya insya Allah. Ya. Cuman takut, nah, itu masalahnya. Itu takut miskin, takut macam-macam para jemaah. Ini, ya ini orang muwahhid diberi rasa aman. Namun di sini saya berikan catatan, kalau antum lihat Tafsir Mukatsir, aman nanti di akhirat, tapi ternyata tidak juga di dunia. Ya, sebagai bukti surat An-Nur ayat 55, ya, dan jelas ulama, karena di sini mutlak lahumul amnu, ya, umum al di sini bukan al ma'rifah, al istighoqiyah, ya, maka di dunia juga Dan rasa aman tentu saja kan tidak harus fisik ya, tapi hati. Ya, lihat perkataan Ibnu Taimiyah. Bukan itu menunjukkan hatinya aman. Kalau engkau penjarakan aku, itulah kesendirianku bersama dengan Allah Ta'ala. Kalau engkau usir aku, itulah piknik, rehlahku di jalan Allah. Kalau engkau bunuh aku, itulah syahidku di jalan Allah. Coba, di penjara, diusir, dibunuh. Ini kan fisik semua, tapi hatinya aman. Sehingga merasa nikmat. Ya ini. Nah, kita masalahnya beda. Ya masalah mungkin pada pekerjaan, pada perdagangan, ya, pada ya anak-anak yang sekolah atau di pesantren, mesti itu berlingkar di situ saja. Teman-teman kerja itu berlingkar di situ saja. Ya. Nah, tapi kalau kita salah menyikapi, tidak kita hadirkan rasa aman ini, ya, yang diberikan oleh Allah Ta'ala dalam kehidupan, hati kita itu tidak menyandar kepada Allah Ta'ala, pastilah yang ada adalah yaitu rasa tertekan, rasa putus asa dan lain sebagainya. Nah ini para jemaah rahmat Allah. Kemudian kata beliau, adapun qauluhu wa lam yalbisu anin ay yakhlitu. Ya. Adapun makna dari mereka tidak yalbisu, ya yalbisu kan apa ya? Maknanya yakhlitu yaitu mencampur adukkan. Wa qauluhu bidzulmin dengan kedzaliman, adzulmu huna ma yuqabilu al-iman wa huwa asyirku. Dzalim di sini adalah lawan dari iman yaitu syirik. Ya. Walamma nazalat hadhihi al-ayah syaqqa dzalika 'ala sahabat. Ketika ayat ini turun sangat berat bagi para sahabat. Wa qalu ayyuna lam yadzlim nafsahu. Sehingga para sahabat mengatakan siapa yang tidak pernah berbuat dzalim pada dirinya? Faqala Nabi SAW, laisal amru kama tadunnun, tidaklah perkara seperti yang kalian sangkakan. Innamal muradu bihi asyirku, dimaksud dengan kedzaliman di sini adalah syirik. Alam tasma'u ila qawli rajulis salih ya'ni Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Tidaklah kalian mendengar perkataan seorang yang soleh yaitu Luqman bahwa syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Ya. Jadi para jemaah, ketika ayat ini turun, ini hadis Abdullah bin Mas'ud ya. Para sahabat merasa berat. Ya Rasulullah, ayyuna lam yadzlim nafsahu. Wahai Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak pernah berbuat zalim pada diri mereka sendiri? Apa kata Nabi? Laisa kama taqulun, alam tasma'u qawla ibnihi, tidak seperti yang kalian katakan. Tidak kalian mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, yaitu apa? Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, jangan kau berbuat syirik karena syirik merupakan kedzaliman yang sangat besar. Ayo anak-anak jangan rame ya, ada pengajian. Kemudian kata beliau, wa dzulmu anwa'un. Dzalim ada beberapa macam. Ya, yang pertama, adzlamu dzulma adzlamu dzulmi wa huwa syirku fi haqqillah. Yang pertama adalah kedzaliman yang sangat besar, yaitu apa? Menyekutukan dalam haknya Allah, yaitu syirik. Jadi dzalim ada tiga. Ya, yang paling besar adalah syirik. Pernah dulu segera sampaikan. Yang kedua, zulmul insan nafsahu. Ya, dolim kepada dirinya sendiri, ya. Fala yu'tiha haqqaha. Sehingga tidak memberikan haknya. Mithl an yasuma fala yuftir, puasa tapi tidak mau berbuka. Wa yaqumu fala yanam, dia salat tapi tidak mau tidur. Ah ini dolim kepada dirinya. Ya. Dan dolim kepada dirinya ini termasuk juga perbuatan dosa antara dia dengan Allah selain kesyirikan. Itu dolim, dolim oleh nafsi. Ya. Meskipun demikian, orang yang dolim oleh nafsi masih masuk kategori umatnya Nabi Muhammad. Sebagaimana Allah berfirman, ya, ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Itu pada surat apa itu? Surat 35, surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32. Surat Fatir ayat 32, ya. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba kami yang kami pilih. Ternyata hamba Allah itu ada tiga. Satu, zalimu li nafsih. Nah, ini seperti nomor dua ini. Yang kedua, muqtasid, tengah-tengah. Yang ketiga, sabiqun bil khairat bidnillah. Orang yang bersegera kepada kebaikan dengan izin Allah Ta'ala. Siapa zalimu li nafsih? Zalimu li nafsih, nanti bisa lihat dalam tafsir Mukatsir, ya, orang yang kadang melakukan kewajiban, kadang ditinggalkan, terkadang juga mengerjakan yang haram. Nah, ini. Jadi sholat kadang tidak, ya, berbohong kadang tidak. Nah, ini. Itu masuk zalimun li nafsi. Tentu saja sholat berdasarkan pendapat jumhur bahwa orang meninggalkan sholat, ya, tidak kufur, tidak kuat dari Islam. Itu zalimun nafsi. Muqtasid, orang yang bisa menjaga yang wajib, meninggalkan yang haram, yang sunnah belum bisa dikerjakan. Itu muqtasid. Adapun sabiqun bil khairat bismillah, yang wajib dikerjakan, yang haram ditinggalkan, yang sunnah dikerjakan, yang makruh ditinggalkan, yang mubah dipilih, mana yang ada manfaatnya dikerjakan, tidak ditinggalkan. Itu sabiqun bil khairat bismillah. Tapi semuanya ini masuk umatnya Nabi Muhammad. Nanti lihat di tafsir Mukatsir. Sehingga dolim pada diri di sini juga harus dikembali pada Quran. Kalau beliau memberikan contoh, tidak memberikan hak kepada dirinya, seperti dia tidur terus, apa, sholat terus tidak mau tidur, puasa terus tidak berbuka, ya, antum kerja terus tanpa istirahat. Nah, ini kesannya seakan-akan hanya berkaitan dengan dirinya, tapi tidak. Zalimun li nafsi. Nah, lihat tafsir Quran. Surat Fatir ayat berapa tadi? 32. Ya, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina. Nah, ini min ibadina. Jadi orang yang mendapatkan Al-Qur'an yang diwariskan Allah Ta'ala pada hamba kami yang pilih, tapi di antara mereka ada yang dzalimun li nafsihi. Ya, siapa mereka? Kadang yang wajib dikerjakan, yang haram juga dikerjakan. Kalau orang mengatakan apa bahasanya, apa istilahnya, 5M itu madad, ya, madad, medok, apa lagi, ya, mabuk, maling, ya. Ya, itu, ya, masih zalimun nafsi dia, ya. Baiklah, kita rehat dulu untuk adzan. Silakan untuk adzan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ya, jadi kita teruskan. Saya minta maaf ya, saya agak terganggu kesehatan. Jadi di sini orang yang beriman kemudian tidak dicampurkan keimanan mereka dengan kedoliman, maka jawabannya, hasilnya aman dan hidayah, ya. Dan dolim ada tiga. Dolim yang paling besar syirik, tidak diampuni kalau belum minta ampun sebelum meninggal. Yang kedua, dolim kepada dirinya, ya. Dolim kepada dirinya bisa dilihat nanti tafsir surat Fatir ayat 32 tadi, ya, surat Fatir ayat 32 tadi. Yang ketiga, zulmul insani ghairahu, ya, zulmul insani ghairahu. Di sini yang pegang kitab, ya, ada beberapa ikhwan pegang kitab. Kalau dibaca zulmul insani ghairahu, ghairahu sebagai apa? Maaf, maf'ul, ya. Mana fiilnya? Zulm masdar ya'malu amalan fi'li, ya, masdar ya'malu amalan fi'li. Zulmul insani ghairahu, orang mendolimi orang lain. Nah, ini mithlu adi ta'adda ala syahsin bidorbi, dolim dengan memukul orang, awil kotli, atau membunuh, aw ahdimalin, atau mengambil hartanya, aw ma'ashbahadhalik, atau yang serupa dengannya. Seperti yang sering kita dengarkan hadis bangkrut, orang yang bangkrut, ya atadruna mal muflis faqalu al muflisu fina man la dirahima lahu wala mata faqala innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti laqad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mal hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabala an yudama عليه اخذ من خطاياهم فطرح عليه ثم طرح في النار رواه مسلم. Tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut para sahabat, orang tidak punya harta, tidak punya uang. Apa kata Nabi? Orang yang bangkrut adalah dari umatku. Nah, dari umat Nabi yang kelak datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Ya, tentu saja orang yang membawa pahala tersebut adalah orang yang bertauhid. Tapi sayang dulu di dunia mencaci dan mencela fulan, menuduh orang baik-baik dengan tuduhan zina, makan hartanya, menumpahkan darahnya, memukulnya. Nah ini, ya. Ini. Maka apa? Kemudian diambil kebaikan sholat, zakat, puasa, dan hajinya. Diberikan kepada mereka-mereka yang berzalimi. Ya, sampai habis dan ternyata dosa pada orang lain masih banyak, kemudian dosa orang diberi kepada dia, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka. Ya. Pahala dia habis, kemudian dapat dosanya orang. Ya, jangankan untung. Ya. Modal habis masih punya utang. Itulah orang yang bangga. Ini kalau dolim pada orang lain. Dan kedoliman pada orang memang tidak lepas dari tiga. Kullul muslim alal muslim haram. Apa? Damuhu wa malhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Orang Islam satu atas lainnya haram, yaitu darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini tiga ini harus kita jaga para jamaah. Ya. Harta, darah, kehormatan. Ini. Kalau tidak, nanti di antara apa surga dan neraka itu ada sirat di atas jahannam. Kemudian sebelum sirat, sebelum surga, setelah sirat, sebelum surga ada alqom, alqomtoroh. Ini hadis dari Imam Bukhari. Di situ nanti dikisos, dikisos kita. Ya, oleh sebab itu mari kita hati-hati semuanya. Ya, hati-hati kita semua terhadap irat manusia. Ini zalim kepada orang lain. Nah, rasa aman di sini, rasa aman yaitu kalau kita bebas semua dari astagfirullah. Ada apa ini? Keinjek ya? Mati. Ini, tapi saya aman insyaallah, teraman, cuma kaget saja. Kadang keinjek, jerit-jerit dia. Suara kasihan, kasihan. Iya. Enggak keinjek-injek kaki saya. Astagfirullah, ada saja. Ya. Jadi para jemaah rahmati Allah, rasa aman ya, coba kalau orang mengambil haknya orang lain, ya. Jadi tidak aman dia. Ya, bisa dilaporin kepada yang berwajib dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita bebas dari tiga dolim, wa idan tafaddulmu hasolal amnu. Kalau sudah bebas dari kedzaliman akan dapatkan keamanan. Lakin hal huwa amnun kami, akan tapi apakah keamanan yang didapatkan adalah keamanan yang sempurna? Al jawabu innahu in kana al imanu kamilan lam yukhalidhu ma'siyatun fal amnu amnun mutlaqun ay kamilun. Ya, apabila imannya iman yang sempurna yang tidak bercampur dengan maksiat, maka keamanan yang akan dia dapatkan adalah keamanan yang mutlak, yaitu keamanan yang sempurna. Wa idza kana al-imanu mutlaqo imanin ay ghairu kamilin falahu mutlaqul amni ay amnun naqisun. Ya. Apabila keimanannya bukan iman yang mutlak, tapi mutlak iman dibalik, ada al-iman, al-mutlak, ada mutlakul iman. Kalau al-iman al-mutlak, iman yang sempurna, bebas semua dari kedzaliman, bebas dari tiga itu, ya. Tapi ada mutlakul iman, ya, yaitu mutlak iman alias tidak sempurna, maka falahu mutlakul amni, bagi dia adalah mutlakul amni, yaitu mutlaknya keamanan. Apa maksudnya? Keamanan yang kurang. Nah, kalau kita masih merasa kurang aman dalam kehidupan dunia ini, ya tentu saja kita lihat tingkat iman kita. Sudah pasti itu menunjukkan iman kita yang kurang, para jemaah. Makanya kalau kita lihat Nabi, ya iman yang sempurna. Ketika beliau tidur di atas tikar, kemudian tikar di sininya apa ya, ada bekasnya Umar bin Khattab, beliau sedih karena para pembesar itu tidak seperti beliau, tidak seperti Nabi. Apa kata Nabi? Apa pedulinya wahai Umar dunia dengan aku? Apa? Enggak ada ini. Jadi dengan enteng mengatakan seperti itu, dengan ringan mengatakan begitu. Karena apa? Karena memiliki al-iman al-mutlak, keiman yang sempurna. Maka tingkat iman juga akan mempengaruhi tingkat keamanan, ya. Misal dzalik, contoh murtakibul kabirati, orang yang berbuat dosa besar. Aminun minal khuludi finnar. Nah, dia aman dari kekalnya dalam neraka. Ghairu aminin minal azab, tapi dia tidak aman dari azab. Bertahtal masyiah, bahkan dia berada di bawah kehendak Allah Ta'ala. Qala Allah Ta'ala, inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dengan syirik, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Jadi orang yang tidak syirik aman dari kekalnya neraka jahanam, neraka. Tapi kalau dia berbuat dosa, belum tentu aman dari azabnya Allah. Ya, tapi tidak kekal. Seandainya masuk neraka, tidak kekal. Ya, tidak kekal. Wa hadhihi al-ayah qala Allah Ta'ala hukman baina Ibrahim wa qaumi hina qala lahum. Ayat ini Allah Ta'ala katakan, ya, sebagai hukum antara Ibrahim dan kaumnya. Ketika Ibrahim berkata kepada kaumnya, wa kaifa akhafu ma asyraktum, ya, surat Al-An'am ayat 81. Al-An'am 81. Tumbuka Al-An'am 81. Kaifa akhafu ma asyraktum wa la takhafuna annakum asyraktum billah ma lam yunzil bihi alaikum sultana, ya, fa ayyul fariqain haqqu bil amni in kuntum ta'lamun. Kata Nabi Ibrahim kepada mereka, bagaimana aku takut kepada apa yang kalian sekutukan dan kalian tidak takut, ya, sementara kalian telah menyekutukan Allah yang Allah tidak menurunkan, ya, bukti bagi kalian. Maka mana di antara dua kelompok ini yang lebih berhak untuk mendapatkan keamanan jika kalian mengetahui, antara Nabi Ibrahim dengan kaumnya? Ya, tentu Nabi Ibrahim, ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak takut, ya. Demikian. Ala annahu qad yaqulu qa'il, ya, di mana terkadang seorang mengatakan innaha min kalami Ibrahim liyubayyana liqaumih, itu kan perkataan Nabi Ibrahim, ya, untuk apa? Untuk menjelaskan kepada kaumnya. Mungkin ini maksudnya apa, ya, seakan-akan hanya perkataan Nabi Ibrahim saja, ya, bukan muncul dari kekuatan Allah Ta'ala. Oleh karena itu Nabi Ibrahim mengatakan walihada qala ba'daha pada surat Al-An'am 83, wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima ala qaumih, kata Allah Ta'ala, itulah hujjah kami, ya, hujjah kami yang kami berikan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim, ya, kepada Nabi Ibrahim, ya, ala qaumihi, kepada kaumnya. Ayat 83-nya. Al-An'am 83 para jemaah. Ini juga tadi terkait dengan Al-An'am 82, alladzina amanu wa lam yalbusu imanahum. Nah, inilah menunjukkan bahwa rasa aman itu tergantung kepada tingkat iman, ya. Selanjutnya sedikit lagi, ya. Waqulu bil amni al fiha lil jins, wa li hadza fassarna al amna bi annahu imma amnun mutlaq wa imma mutlaq amnin hasbad dun min ladhi talbasu bihi. Maka aman di sini lil jinsi, oleh karena itu kami jelaskan aman di sini entah aman mutlak atau mutlak aman, sesuai dengan kedoliman yang tercampur di dalam, ya, keimanan tadi. Wa qawluhu wa hum muqtadun ay fi dunya. Di sini makam Syekh Saimin mengatakan dapat petunjuk di dunia, yaitu berupa apa? Ila syar'illah bil ilmi wal amal. Diberi petunjuk di dunia menuju kepada syariatnya Allah dengan ilmu dan amal. Fal ihtida' bil ilmi hidayatan hidayata irsyadin. Mendapat hidayah dan ilmu, hidayah irsyad. Wal ihtida' bil amal hidayata taufiq. Adapun mendapat petunjuk dengan amal, yaitu hidayah taufik. Hidayah itu taufik. Wahum muhtaduna fil akhirah ilal jannah. Mereka dapat petunjuk di akhirat menuju surganya Allah. Kama qala Allah ta'ala fi ashabil jahim. Sebagaimana Allah ta'ala mengatakan kepada para penghuni neraka jahim. Usyurul ladina zalamu azwajahum wa makanu yabudun. Ya, kumpulkan orang-orang yang zalim, ya, beserta pasangan-pasangan mereka dan apa yang mereka sembah, min dunillah, fahduhum ila siratil jahim, maka berikan mereka jalan, ya, menuju kepada jalannya neraka jahim. Fahadhihi hidayatul akhirah, ini hidayah di akhirat. Wa hiya lil ladzina dzalamu ila siratil jahim, yaitu jalan bagi orang-orang yang berzalim menuju neraka jahim. Fayakunu muqabiluha annal ladzina amanu walam yadhlimu yahduna ila siratil na'im. Begitulah sebaliknya, ya, orang-orang beriman dan tidak berbuat zalim, maka dia akan diberikan petunjuk menuju ke tempat yang penuh dengan kenikmatan, yaitu surga. Wa qala katsirun minal mufassirin fi qouli ta'ala, sebagian besar dari ahli tafsir menjelaskan, ulaika lahumul amnu, mereka dapat keamanan, innal amna fil akhirah, ya, yaitu keamanan di akhirat. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, Ibnu Katsir mengatakan di akhirat. Wal hidayah fid dunya, hidayah di dunia, dan beliau berikan taklik, wassawabu annaha ammatun, yang benar umum, ya, yang benar, yang benar umum, binisbatil amni wal hidayah, ya, terkait dengan keamanan dan hidayah fid dunya wal akhirah, dunia dan akhirat. Jadi kalau kita beriman dengan iman yang benar, tidak campur dengan kedzaliman yang tiga macam, ya, maka kita akan mendapatkan keamanan sempurna di dunia dan juga di akhirat. Tapi kalau antum imannya bercampur dengan syirik, kemudian juga zalim pada dirinya sendiri, juga lebih zalim pada orang lain, maka sejauh mana campurannya itu, ya? Kalau campurnya syirik, benar-benar syirik, syirik besar, semuanya gugur. Tidak ada manfaatnya. Semuanya gugur. Ya. Antum, ya. Semuanya gugur. Kalau antum berbuat syirik, semua lain asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Surat Az-Zumar ayat 65. Az-Zumar 65. Kalau kau syirik, gugur semua amal perbuatanmu dan kamu termasuk yang rugi. Nah, berarti tinggal syirik kecilnya, riya, ya, riya, Misalkan sholat riya, puasa riya, zakat riya. Nah, maka apa? Keamanan yang didapatkan di dunia tergantung tingkat riya yang dilakukan. Dolim pada orang, ya, dolim pada orang. Sejauh mana tingkat dolim pada orang, sejauh itu pula tingkat keamanan yang didapatkan. Dolim pada dirinya, sejauh mana tingkat dolim pada dirinya, sejauh itu pula tingkat aman yang didapatkan. Nah, tadi di awal saya sampaikan bahwa Ibnu Katsir mengatakan, ya, dolim di sini, dolim, ya, apa namanya, keamanan di akhirat kelak, ya, di akhirat. Nah, di sini saya juga mengakui kebanyakan ahli tafsir mengatakan keamanan kelak di akhirat. Ternyata yang benar wassawab, beliau tegaskan wassawab annaha ammatun binisbati lil amni wal hidayati fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, ya, apa kata beliau, yang benar rasa aman diberikan, ya, dan hidayah di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu kita bersyukur mengetahui tauhid ini, belajar tauhid dan bersyukur. Antum tidak akan merasa takut di kantor, dimutasi kerjaannya, atau mungkin di PHK, apalagi cuman kurang lemburan. Ya. Biasanya kalau kurang lemburan tuh yang paling protes, ya mabes, itu aja, mama besar ini. Karena harus bayar ini, bayar itu. Ya. Nah, kita aman insyaallah, pulang aman insyaallah. Aman tidak ada, karena setan yang memikir takut, takut bayar SPP. Setan. Asyaitonu yaidukumul faqro. Ditakuti dengan masa apa? Fakir. Takut anaknya di pondok enggak bisa bayar ini. Sudah bismillah semuanya para jemaah. Jangan ditakut-takuti, jangan mau. Akhirnya apa? Dengan rasa takut itu timbul macam-macam. Ya, antum bisa iri kepada tetangga. Karena takut miskin. Karena tangga bisa begini, bisa begitu. Iri dengan teman di kantor. Nah, kita belajar tauhid insya Allah tidak. Bersyukur antum mau ngaji. Bersyukur. Betul. Ya. Ini kita dapatkan keterangan dari para ulama. Ternyata apa? Rasa aman kita dapatkan bukan hanya di akhirat, tapi juga di dunia. Sehingga kalau nanti antum iri dengan teman di kantor karena diangkat, ya, kedudukannya, sudahlah. Ya, sudah rezekinya dia. Ya. Antum misalkan anak-anak di pesantren, waduh begini, udah, insya Allah datang, bener ikhwan. Dan kalau kita praktekkan, akan kita dapatkan kejutan-kejutan dalam kehidupan ini. Ah, cuman masalahnya beriman atau tidak, ah, tingkat imannya ini, ya. Oleh karena itu, ana pernah cerita, ya, kalau tidak salah saya bin Bas yang cerita, saya lupa, ya. Ada orang tua, dia kesasar masuk gua sampai berlama-lama, berhari-hari, tidak mati dia, tidak mati. Dan dia dapat makanan, dari mana makanan? Dan tahu itu depan situ ada makanan. Loh, bisa terjadi? Ini bukan zaman dulu, zaman sekarang ini, ya, bisa. Apalagi antum semua melawan sebab, antum datang ke kantor, antum kerja, antum mengajar, ya. Sehingga jangan khawatir. Sehingga kalau orang mengatakan, wah masa bisa cukup, ya, makan sehari 3 kali, pagi tempe digoreng, siang tempe pakai celana alias pakai tepung, ya, kemudian tempe lagi yaitu dipepes, jadi cuma tempe tinggal diganti, nikmat rasanya, oh, bisa hidup, dan bisa menikmati hidup, bisa senyum. Ah, cuman yang ditakut-takut setan tuh sudah punya itu tetangganya, itu teman di kantor sudah naik kedudukannya, iri sama orang, dengki, akhirnya timbul permusuhan, ya, itu para jemaah rahmati Allah. Tapi kalau kita imannya benar, dibebaskan dari rasa takut seperti itu, aman. Nah, betul kata Syekh Utsaimin, aman bukan hanya di akhirat. Wassawabu annaha amatun binisbati lil amni wal hidayah fid dunya wal akhirah. Maka yang benar bahwa aman itu umum, ayat ini umum, aman dan hidayah di dunia dan akhirat. Ya, ya. Wa may yu'min billah yahdi qalbahu Barang siapa beriman kepada Allah, yahdi qalbah, diberi petunjuk hatinya. Yang tadinya mungkin ya iri sama orang, enggak jadi iri. Yang tadinya seudon, jadi seudon. Yang jadinya begini, terus ini diberi yahdi qalbah. Ya, diberi petunjuk sehingga hatinya menilai dengan penilaian yang benar. Nah, ini para jemaah rahmatullah, mudah-mudahan ya tauhid yang kita pelajari ya tentu tidak hanya bermanfaat di akhirat saja, tapi menjadi petunjuk di dunia dan juga rasa aman. Yang benar adalah Syekh Taimin ya. Apalagi dibaca surat An-Nur ayat berapa tadi? Ayat 55. Ya, dibaca ayatnya. Baca Faris. Dibaca ayat 55. Segera di surah ah. Ya, terjemahkan. Allah Ta'ala menyediakan bagi orang beriman di antara kalian dan beramal soleh, dan saat sekarang kita akan meminang kuasaan di dunia sebagaimana Allah memberikan kuasa pada sebelum mereka. Terus teruskan terjemahannya. Wala yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtada lahum, dan Allah akan yumakkin, mengokohkan agama ya mereka yang Allah ridai. Wala yubaddilannahum, dan Allah akan menggantikan untuk mereka min ba'di khaufihim, setelah rasa takut menjadi rasa aman di dunia ini ya. Takut gempa, insyaallah berasa aman. Kita minta kepada Allah Ta'ala supaya rasa aman dari gempa, rasa aman dari kerusuhan, rasa aman dari itu tadi, takut miskin. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi faka'annahu hizat minad dunya wa hadafiriha. Barang siapa di pagi hari merasa aman pada diri dan keluarganya, sehat badannya, yang dimakan di hari itu ada, bukan besok lo ya, hari ini nih masih ada ya, seperti dia punya dunia dan isinya. Coba antum pulang ke rumah ya, kebab masih di frozen masih ada, kadang ayamnya masih begini, masih belum dimakan ya kan, itu kadang-kadang masih ada di kulkas. Kita buat apa? Takut ya, maka seperti punya dunia dan isinya, ditakut-takuti. Akhirnya ketika ditakut-takuti, macam-macam yang ada dampaknya itu loh. Ketika kita takut miskin, maka bisa iri pada orang. Ketika takut bayar pondok, bisa protes sama pondok. Udah gak ngerti itu gurunya atau bukan, udah gak bedakan. Kenapa merasa bayar? Itu sabar, suatu keanehan. Ya, itu fakta. Kenapa? Karena takut. Maka itu jangan takut. Ya. Sehingga tidak berdampak negatif pada diri kita. Karena syaitan yang bisa apa? Bisa mengadu domba manusia satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, kita kalau aman di pagi hari, badan sehat, kemudian apa? Yang dimakan di hari ini ada. Saya yakin yang hadir di sini malam ini sudah nasi goreng di Sukur Gambus sudah nunggu, mungkin mie Jawa, Pak Mie Jawa sudah nunggu, ya apalagi ini, ya bakso yang ini sudah paling sama keluarganya sudah saling janjian. Artinya buat apa rasa takut? Ya, buat apa kita rasa takut? Ya, nah dengan demikian diberi rasa aman. Antum semua masing-masing punya pengalaman, ya yang tadinya mungkin ekonomi kurang baik, diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Makanya dalam agama Islam beda dengan matematika. Kalau matematika 1 juta diambil 200 ribu sama dengan berapa ikhwan? 800 ribu. Kalau dalam agama ya 1 juta diinfakkan 200 ribu jadi berapa? 200 kali sekian lipat. Mana qasat malun min sadaqah wa ma zadallahu 'abdan bi'afi illa 'izza wa man tawadda'a lillahi rafa'ahu. Antum boleh buktikan itu. Harta tidak akan berkurang karena sedekah. Paham? Ya. Dan antum ketika mundur di pesantren, antum bayar. Pernah ada orang, dua orang, yang satu thalabul ilm, itu saya ya Rasul yang ngasih nafkah sama dia, kakaknya, saudaranya. Bisa jadi kamu dapat rezeki karena adikmu yang thalabul ilmi. Buat apa protes-protes yang sehingga menyakiti guru-guru? Paham ya? Ini hak. Apalagi kalau ustaz yang lain menjelaskan ini, tambah dahsyat lagi. Iya. Antum sudah kelengar mendengarkan. Bagaimana ustaz kalau minta keringan gini? Ya, boleh, gak ada masalah. Sehingga apa? Jangan membuat kita itu ya salah dalam menyikapi. Sehingga guru itu dianggap sebagai apa ya gitu. Paham ya? Ini. Kenapa? Karena rasa takut. Nah, antum dengan begitu ya. Antum ketika anak di pesantren antum bayar, rezeki antum akan ditambah oleh Allah Ta'ala. Jangan khawatir. Ya, kata Ustaz Yazid, apakah guru itu malaikat semua? Ustaz itu malaikat. Ini saya punya rekamannya. Wah, ini harus diperdengarkan ini. Ya. Ya, saya bawa hadis saja. Ya, karena bukan makomnya seperti itu. Kalau saya ngomong seperti Ustaz Yazid, antum malah lari nantinya. Ya, saya sampaikan hadis tadi. Ada dua orang, yang satu nyut ilmu, apa kata kakaknya, kata saudaranya, ya Rasulullah saya yang ngasih nafkah dia. Boleh jadi kamu dapat rezeki karena saudaramu yang nyut ilmu. Boleh jadi antum kerjaannya, bisnis antum lancar, anak-anak antum yang ngaji Quran di masjid, anak antum di pesantren. Maka harus semangat, itu semangat ikhwan. Jangan patah semangat kemudian apa? Syaitan nakut-nakuti. Asyaitonu ya'idukumul fakr. Akhirnya apa? Ya kadang-kadang salah ucap sama gurunya, sama ustadznya, karena kesalahpahaman. Ya, kalau seperti itu, ya kalau kasih masukan nggak ada masalah, boleh-boleh saja namanya masukan. Tapi kalau sampai caci maki yang ada, wah macam-macam, itu sudah salah paham, ya. Dalam masalah hubungan orang tua dan guru. Antum punya anak di pesantren, saya juga punya anak di pesantren. Ya, saya juga kalau telat selalu dapat tagihan. Muhammad Mahfud sekian, aduh lagi, dapat lagi. Ya emang belum bayar. Ya mau apa lagi? Masa mau dimarahin sananya? Itu karena otomatis. Ya, nah itu. Oleh karena itu, ya merendah seorang ustaz. Ya, tapi nggak boleh sebut namanya. Ya, ya sudahlah. Ya. Ada lebih keras lagi daripada itu. Nah, apa hubungannya dengan tauhid ustaz? Erat hubungannya, karena antara takut dan aman. Sehingga takut tadi ternyata apa? Kalau salah dalam menyikapi menimbulkan dampak yang negatif. Hubungan satu, ya murid dengan guru, orang tua dengan wali murid. Kita bukan pelajaran sekuler, pelajaran agama. Tentu ada adab dan etika ketika kita harus mengkritik seorang guru itu. Bukan hanya guru yang bicara di sini, semua antum yang hadir juga bukan wali murid di sini, semuanya. Kita bicara secara umum, ya. Dia merasa nanti ini tujuan kesajangan. Bukan itu tujuan saya. Kenapa? Ini rasa aman ini, ya. Tak kita perluas. Karena tak ada rasa takut. Pertama takut, ya, takut kekurangan. Padahal duit yang dikeluarkan itu infak fisabilillah. Sudah enggak bisa nyumbang, tapi melewat anaknya yang sekolah atau anak yang mondok. Seandainya antum enggak apa bayaran pondok 1 juta, antum mampu 3 juta. Why not, kata orang Madura? Kenapa tidak? Ya, 1 juta kadang minta masih ngomel. Atau jangan. Untuk anak kita, ya, di pesantren, di sekolah, Nah ini para ikhwan, kadang kita lupa. Ya. Pernah dengar saya cerita Ustaz Onur Rofiq ditanya, Ustaz bagaimana? Ya apa anak itu nggak makan di rumah? Sama di pondok juga makan. Ya bayar itu. Nah, ketika kita bayar, ketika kita telah memberi kontribusi terhadap apa? Perjalanan dakwah dan pendidikan. Jangan takut diganti oleh Allah Ta'ala, bisa lebih banyak. Ya, bisa yang herbalnya alhamdulillah jalan, yang kebabnya jalan, yang jual baju jalan, yang jual ini jalan, yang punya kontrakan insyaallah lah. Tapi iman yang harus ada, rasa iman. Kalau tidak ada ini, gak bakal untuk bisa percaya. Ya. Tapi kalau ada iman seperti ini, pelajaran ini benar-benar dipegang, saya yakin. Ya. Kalau perlu Ustaz, ya, di pondok ya, mau di sini enggak fit. Diantum di pondok. Gimana Ustaz? Ya, apa yang dulu kita bantu? Itu. Insyaallah yakin ya. Nah, ini sesuai dengan kondisi masing-masing, profesi masing-masing, keadaan masing-masing. Makanya saya katakan, kalau kita paling lingkupnya pribadi, keperluan pribadi, keperluan keluarga, padahal jaminan Allah kalau suatu negeri beriman bertakwa dibuka barokah dari langit dan dari bumi, apalagi kalau cuma sendirian kita saja, berdua sama istri, bertiga sama anak-anak. Ya, jangan khawatir. Kalau faktanya berbeda para ikhwan, sesuai dengan apa? Sesuai dengan kadar kedzaliman yang kita lakukan. Ya, sesuai dengan kadar keimanan yang kita lakukan. Makanya ini Syekh Muhammad bin Sulaiman sebagaimana gurunya, saya dapatkan dari gurunya yaitu Syekh Abdul Rahman bin Nasir Sa'di, apa kata beliau? Kalau ada janji Allah Ta'ala, intansurullaha yansurkum. Ustabit akdumakum, kalau kalian menolong sama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kalian. Maka pertolongan Allah datang kepada kita sesuai sejauh mana dan sebesar apa kita menolong agama Allah. Paham ikhwan ya? Sehingga jangan salah paham. Kenapa? Sudah lebih dari dua orang yang ngomong langsung sama saya pengalaman pribadi atau menyampaikan pengalaman orang lain. Tapi pribadi, seakan-akan orang lain bicara. Apa? Ustaz, saya hijrah. Karena kalau hijrah itu intan surullah kan masuk di sini. Allah belum kita. Kok saya malah sebaliknya Ustaz, semakin sempit, semakin serak, semakin begini. Ini terjadi. Ya. Apakah saya jawab? Ya. Ya, antum imannya belum pantas ya, enggak bisa dia baru hijrah. Ya, saya sampaikan bahwa balasan Allah sesuai dengan perbuatan kita. Ya, dan awal-awal kita memang diuji oleh Allah Ta'ala, wal aqibatu lil muttaqin. Akhir kebaikan bagi orang bertakwa. Kalau kita diuji fisik lebih terasa. Ketika kurang, mungkin bisnisnya kurang lancar. Tapi hijrah yang riba ditinggalkan, terasa. Tapi apakah sekarang Anda sudah bisa setiap azan sholat berjamaah sudah ke masjid, biasanya masih di toko, biasanya masih di kantor. Apa bandingannya? Ketika Anda sudah bisa segera ke masjid, ketika ada panggil sholat berjamaah, ya, dibanding di toko yang biasanya untung sehari berangkat 1 juta berkurang menjadi 800 ribu, 200 ribu dibandingkan dengan bersegera dengan sholat, tidak ada apa-apanya. Cuman kita yang tidak mau berpikir ke sana. Ya. Allah selamatkan kita dari riba. Ya. Allah selamatkan kita dari uang-uang yang tidak benar. Kita sudah diberikan kesadaran hijrah. Tapi sempit. Sempitnya yang tadinya pakai mobil Alphard, pakai Innova itu sudah sempit. Padahal kalau Innova bagi kita sudah Masya Allah. Kan gitu. Terus bagaimana kalau naik apa? Kopaja. Bisa pingsan. Nah, ini perubahan-perubahan seperti ini yang harus kita waspadai. Ya, setan akan masuk di situ. Setan akan masuk. Oleh karena itu ayat tauhid yang kita pelajari ini kita bawa, kita ingat-ingat. Karena janji Allah tidak akan diingkari para jemaah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat sampai di sini. Ya, afwan kalau terlalu bersemangat. Ya. Barangkali ada pertanyaan dari apa yang saya silakan. Pasien. Jadi sebenarnya mengenai kejadian semalam sekarang mengenai gempa. Ini dari kejadian ini timbul ilmu sosiologi. Cocologi ya. Ini ilmu gaduh. Ya digaduh-gaduhkan. Yang tujuh dalam empat kan. Alam itu kan 7,4 kan. Ini sesuai dengan surat 7 ayat 4 gitu maksudnya. Dan presiden ketujuh 4 minggu berkuasa. Nah ini banyak teman-teman yang berkiri bersama. Iya. Ya itu namanya ilmu gaduh, digaduh-gaduhkan, ya dipas-paskan, ya tentu ini tidak ada hubungannya, ya tidak ada kaitannya dengan persoalan-persoalan seperti itu, ya. Dan apakah betul jam 7 lebih 4 menit, ya saya pikir itu sudah isya ya, itu sebelum kok masih jauh. Ya, saya karena mengalami sendiri tadi malam, ya saya dibully habis-habisan sama netizen, karena saya dianggap kabur. Ya, sementara saya tanya kok pada lari, ada apa? Saya tanya ada apa? Saya pikir itu orang yang terjatuh atau ada kebakaran, ada maling ini bertiga. Kesimpulan terakhir sehingga saya angkat kaki untuk kesana, ada yang jatuh sehingga perlu ditolong gitu loh. Maka saya kayak begini. Nah, setelah itu di sini dironjak, live masih live. Jadi kelihatan seluruh Indonesia. Habis saya tadi dapat kiriman. Wah, ini ustaz bisa rusinkan jemaahnya malah kabur. Ya berarti ilmunya nol. Sudahlah enggak apa-apa nol daripada minus ya. Kalau nol itu masih jahil. Kalau minus jahil murakab. Ya. Nah, itu kemudian saya baru, saya tidak tahu. Sebetulnya ada kejadian di situ, ya. Itu sebelum isya kan masih jauh, belum jam 7 itu. Nah ini getaran di sini. Di sana kan lebih tentu lebih awal lagi. Berarti sudah tidak tepat satu. Makanya kita harus tabayyun, check and recheck. Seandainya benar seperti itu, maka tidak ada hubungannya. Nah, satu sudah kelihatan, karena kita mengalami, ya. Isya jam 7 lebih. Nah, itu belum jam 7. Iya betul, tadi malam belum jam 7. Iya. Hah? Sebelum kan? Iya, sebelum isya kan masih jauh. Saya masih bisa melanjutkan ceramah saya. Ya. Tapi saya tidak konsentrasi. Karena ini mesti dibully beneran tadi banyak. Ya, sudah saya suruh jawab, ya, karena dipotong. Biasa dakwah sunnah selalu seperti itu. Ya. Selalu karena memang kebetulan tadi malam kita membahas wali, ya wali Allah itu tidak takut, tidak gentar, ada gempa kok kabur. Ya memang harus kabur. Antum hari ini gempa apa gem diam? Saya wali Allah Taala, ya mati. Matinya berarti bermaksiat, tidak benar, dosa. Harus pergi. Walatunku biaidiku ilat tahluka. Jangan kalian lemparkan diri kalian kepada kebinasaan dengan tangan kalian diri sendiri. Tidak boleh. Nah itu, tidak boleh. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian. Bukan takut, harus. Kecuali musuh yang memang kita sudah siap. Tidak boleh lari dari medan tempur. Ya, termasuk dosa besar. Lari dari medan tempur. Nah, itu baru, ini bukan medan tempur. Medannya yang digempur ini. Ya. Medan gempur, bukan medan tempur. Itu. Ya, maka tidak benar. Ini sudah satu data sudah salah. Ya, belum surat 7 ayat 4 tadi apa tentang apa itu? Ya, intinya tidak benar Pak Faiz. Ya, intinya tidak benar. Ya, ada lagi yang lain? Kalau ada pertanyaan silakan. Yang dulu mana nih? Yang dekat dulu. Bentar ya, apa nih? Dekat dulu. Aktivitas di sosial media itu. Iya. Kebanyakan kita kan aktif di sosial media. Iya, betul. Terakhir itu video Mbak Dul. Siapa? Video Mbak Dul. Pak Dul. Intinya inti, ahlinya ahli, ya. Iya. Itu kan sangat mustah sekali. Iya. Kebanyakan kita itu masih ada di itu. Iya. Masuk dalam perusahaan. Iya. Para ikhwan, hadis Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Wailul lilladhi yuhadditsu bil hadits liyudhikal qaum fayadhib wailul lahu rawahu Tirmidzi ya. Celaka wailul lilladhi bagi orang ya yang berbicara agar orang lain tertawa lalu dia berdusta berbohong maka celakalah dia celaka dia. Masuk tidak unsur itu? Masuk tidak? Masuk. Ya, maka kita jangan ikut menyebarkan seperti itu. Mungkin hanya ingin tahu pertama saya seperti apa. Karena ada info bahwa orang itu benar-benar canggih, tahu segalanya. Ternyata tidak. Ternyata itu cuma guyonan-guyonan, plesetan-plesetan. Ya, ini buat apa? Kemudian apa namanya bernikmat-nikmat dengan seperti itu? Apalagi sampai menyebarkan. Ya, dia dosa kalau dia berbohong. Anak bersabda, wailul lilladhi yuhadithu bil hadith liyudhika bihil qawm fayakhid wailul lahu wailul lahu rawahu Tirmidzi. Celaka seseorang di mana dia berbicara dengan suatu pembicaraan agar orang tertawa dengan tujuan tertawa lalu dia berdusta supaya tertawa maka celakalah dia celakalah dia itu seperti pelawak atau juga pengajian ya dia berbohong agar orang tertawa seperti cerita neraka tapi bisa tertawa seharusnya menangis berarti ada kebohongan di situ ada yang tidak sesuai fakta nah ini maka kalau kita menyebarkan hal yang tidak sesuai fakta ya berarti kita termasuk salah satu yang kita berbohong hati-hati dari itu ya bermedsos ini juga hati-hati semuanya makanya mereka sendiri menyadari dengan dampak medsos ini sehingga ada undang-undang ITE menyebarkan kebencian menyebarkan aib ya bahkan sekarang itu semua kejadian bisa diupload langsung disampaikan detik ini sehingga menghasilkan kengerian-kengerian ya ketakutan-ketakutan nah, tidak boleh menakut-nakuti orang Islam tidak boleh seharusnya gerhana bulan ya buka surat apa surat aduh astagfirullah wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa surat apa itu? Ha? Al-Isra 35 ya tidak salah 36 atau 35 34 ya Al-Isra ya. Tidak kami mengirim ayat-ayat kami ya kecuali itu apa? Untuk memberikan rasa takut ayat 59 ya. Antum lihat ada gerhana bulan sampai betul-betul merah ya. Apa namanya gerhana bulan apa namanya? Hah? Yang di sampai di syuting kita menikmati apa itu namanya gerhana bulan yang betul-betul habis itu sampai merah. Ada namanya sih. Ya, apa? Kalau honeymoon kan bulan madu. Dan tahunya honeymoon terus. Ya. Blue Moon. Itu sampai apa? Mereka membuat kesepakatan berjumpa untuk menikmati dan bersenang-senang. Padahal gerhana itu untuk menakut-nakuti. Ini para jemaah dan Allahu a'lam bishawab. Ya, gerhana bulan dulu yang penuh, setelah itu gempa bumi di mana? Di NTB. Nah, kemarin ada gerhana bulan. Ini untuk nakut-nakuti. Ya, Nabi saja melihat awan hitam itu beliau takut. Nabi itu. Ya, surat Al-Isra ayat 59. Wa ma nursilu bil ayati illa tahwifa. Ini Quran. Ya, tidaklah kami mengirim ayat-ayat kami, tanda-tanda kejaran kami seperti bulan, gerhana matahari kecuali untuk menakut-nakuti, bukan untuk senang-senang. Buat menikmati takut, makanya Nabi takut Nabi. Segera sholat apa gerhana bulan ini, ya ini coba bandingkan perbedaan ilmu dengan tidak ilmu. Bisa berbanding terbalik. Yang satu takut, yang satu apa senang-senang. Meskipun jenggotan kalau gak ngaji ya tetap saja tetap gak takut, bisa terlibas dengan kondisi yang ada fitnah yang ada bisa terlibas. Fitnah medsos, ya, fitnah yang tadi, ya, belum bisa menikmati. tapi dengan Quran mengatakan untuk menakut-nakuti. Nah ini, maka kita meskipun tidak ada rasa takut, mungkin kita apa? Karena kita sudah S1, bahkan kemarin ada anak umur 22 akselerasi ya pelajaran kimia sudah umlaut S2-nya. Mungkin dengan ilmu alamnya biasa itu. Biasa itu kalau tidak ada iman. Tapi kalau ada iman, inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Ini ending. Ya, seandainya kumrot seperti apapun, mungkin umur 18 tahun sudah jadi profesor, doktor. Kalau dia beriman, sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian siang dan malam, kalau mau ditambahi terjadi gerhana bulan, terjadi gerhana matahari, adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang berakal. Siapa? Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah, kadang berdiri, duduk dan berbaring, dan selalu memikirkan ayat-ayat Allah, penciptaan Allah Ta'ala. Nah, mikirnya itu bukan hanya gerhana bulan, pertemuan antara bulan dan bumi, setiap kedudukan matahari, garisnya begini dan begini, tidak hanya itu. Sehingga apa? Ya wajar saja, gempa itu lempengan bumi bergeser, selesai. Tidak. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia ya Allah, Engkau ciptakan semua ini. Subhanaka Engkau Maha Suci, faqina adzaban nar. Ya Allah, jauhkan kami dari neraka. Kalau mengatakan jauhkan kami dari neraka, itu berani atau takut? Senang atau sedih? Itulah para jemaah. Kenapa bulan gerhana bulumun di doab sebegian rupa sampai berkumpul kemudian disebar ini? Nah, kita kalau tidak ngaji sudah pasti ikut-ikutan. Ini karena di tangan, ini di tangan, kapanpun bisa dibuka, di mana saja bisa. Sehingga tinggal ilmunya, ketika saat dibuka ada ilmunya tidak, kalau tidak bisa ikut-ikutan. Gampang, karena begini mudah. Ya. Nah, kalau ada ilmunya, meskipun enggak pakai handphone, ada berita dan butuh matahari apa bulan gerhana, kita takut. Kalau tidak, kita paksakan ada rasa takut. Kok tidak ada rasa takut ya? Mungkin tidak ada rasa takut. Mungkin paksakan diam sejenak. Ya Allah, minta pada Allah Ta'ala agar ada rasa takut. Karena memang Allah mengatakan, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Tidaklah kami mengirim ya, ayat-ayat kami kecuali untuk memberikan rasa takut. Ini para jemaah ya, ini bedanya kalau kita mau ngaji, mau belajar ilmu. Kalau tidak, kita untuk bilang tadi bisa kena Pak Mbun ya, bisa kena ya, bisa kena Pak Mbun ya, itu. Nah, ini tidak boleh, karena kalau ada kebohongan tidak dibenarkan ya. Tafadhol antum. Allahu a'lam bishawab. Antum sabar ya untuk surat Isya, lebih-lebih yang baru datang sabar, karena ini kita momentum begini ya, terutama ya untuk kajian tauhid hanya Sabtu pertama sama ketiga, sehingga yang baru datang untuk sholat saja ya, bersabar untuk mengadaptasi, menyusah dengan yang ngaji. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan orang yang sudah meninggal, semasa hidupnya pernah berbuat syirik, Ustaz? Namun dalam keadaan tidak tahu kalau itu adalah perbuatan syirik. Apakah dikasih dulu dan boleh kita minta untuk petunjuknya? Iya. Jadi ikhwan, inilah kemurahan dan kasih sayang Allah SWT kepada hambanya. Allah berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Ya, kami tidak akan mengadab sampai kami mengutus Rasul ya. Surat apa itu? Antum melihat dalam surat Al-Isra ayat 15 ya, antum tulis Al-Isra 15. Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atha rasula ya. Kami tidak akan mengadab sampai kami mendatangkan Rasul ya. Kemudian Surat At-Taubah ayat 84 ya. Allah berfirman, "Wala tusalli ala hadim minhum mata abada wala taqum ala qabri ya innahum kafaru billahi wa rasuli." Jangan kamu mendoakan wala tusalli ala hadim mata abada, yang mati ya di antara mereka selamanya. Kenapa wala taqum ala qabri? Jangan berdiri atas kuburannya. Kenapa? Karena mereka innahum kafaru billahi wa rasuli. Mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi bedakan antara orang yang memang kafir kepada Allah dan Rasulnya dengan orang yang Islam dan dia tidak tahu kalau itu kufur. Ya, maka orang yang melakukan kekufuran, ya, atau mengucapkan kata-kata kufur, bisa jadi dia tahu atau dia tahu. Ya, kalau kita yakin dia tidak tahu, maka dia termasuk orang yang dimaafkan. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Nabi bersabda, "Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata' wan nisyan wa mastu'u 'alaih." Allah Ta'ala memaafkan umatku yang apa? Salah tidak sengaja atau lupa atau dia terpaksa al-khata', ya. Maka tidak tahu itu dimaafkan, tapi tidak tahu dengan tahu tentu beda. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun? Katakanlah, apakah sama orang yang tahu dengan orang tidak tahu? Ini yang namanya al-istifham al-inkari, ya, pertanyaan yang tidak perlu jawaban, sudah pasti tidak tahu. Al-jahlu qabla mauti mautun li ahlihi wa ajsamuhu qabla al-quburi quburu. Kebodohan, ya, sebelum dia mati merupakan kematian bagi dia. Orang yang bodoh sebelum mati sudah mati dia, dan badan-badan mereka, jasad mereka jadi kuburan bagi mereka, jadi seperti mayat yang berjalan, ya. Apalagi kuburan terhadap syirik. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang difitnah suka mengkafirkan orang, beliau mengatakan apa? "Aku tidak mengkafirkan orang yang menyembah kuburan Al-Badawi." Ya, Al-Badawi seorang ulama tentunya, sampai aku tegakkan hujjah kepadanya. Nah, maka harus tegak hujjah. Pertama, orang itu tahu. Ya. Apa istilahnya? Tawafur asyurut wa intifa'ul mawani. Terpenuhi syaratnya, tidak ada penghalang. Apa syaratnya? Dia tahu dengan ilmu. Ya. Lawannya al-jahl, dia tidak tahu. Yang kedua adalah yaitu dia sengaja al-amdi. Ya, lawannya adalah al-khata', tidak sengaja. Ya. Yang ketiga, al-hurriyah, dia bebas. Bukan al-ikrah, bukan karena terpaksa. Ya. Yang keempat, dia menta'wil. Ya, menta'wil. Ya. Bukan karena apa? Bukan karena memang sengaja menyelisih itu, ya. Seperti al-ma'mun masih dipanggil oleh Imam Ahmad sebagai apa? Amirul mukminin, karena dia menta'wil Quran makhluk, kena fitnahnya apa? Syubhatnya Mu'tazilah. Nah, itu. Seperti orang yang minta kepada anaknya, "Wahai anakku, apa pendapatmu aku sebagai orang tua?" Apa kata anak-anak? "Orang tua yang baik." Karena memang baik. "Baik, kalau begitu aku minta pada kalian, kalau aku mati bakar jasad saya." Abunya dibuang ke laut, dilakukan sama anaknya, dibakar. Dengan tujuan apa? Supaya Allah tidak bisa mengadab dia karena dosanya sudah banyak. Ketika di hadapan Allah Ta'ala, Allah bertanya, "Kenapa kamu berbuat begitu?" Padahal Allah tahu kenapa Allah bertanya. Ini hikmahnya, sehingga kita jangan menghukumi dengan semudahnya. Akhirnya apa? Ketika ditanya, dia mengatakan, "Karena aku takut kepada adabmu, diampuni oleh Allah." Oleh karena itu, boleh kita mendoakan kalau kita yakin dia melakukan seperti itu karena tidak tahu. Tapi kalau memang ada orang yang mati, memang sudah berganti agama, dia murtad, KTP-nya sudah ada, ganti agama, maka masuk kepada surat At-Taubah ayat berapa tadi? 84. "Wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri." Ya, jangan kalian mendoakan atau mensolati kepada seorang dari mereka selamanya. Jangan berdiri dan sekuburannya untuk mendoakannya. Kenapa? "Innahum kafaru billahi wa rasulih." Karena mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini ayat, ya, Ini saya pernah pengajian ya, dengar pengajian, ini pengajian ustaz yang ngomong, ustaznya. Jadi Allah tuh Nabi menyuruh untuk mendoakan siapa saja yang tidak pandang agamanya. Nah itu. Kalau masih hidup orang kafir boleh doa satu, doa hidayah. Kalau sudah meninggal tidak ada. Makanya tidak ada terima. Kalau ibu Nabi Muhammad dikatakan mati tidak beriman, sementara Nabi mengatakan istaghfirtu rabbi ya fi an astaghfiru laha wa lam ya'dhalli wa sta'dantuhu an azura qabraha wa adnali fa zuru qubur fa innaha tudzakkiru al maut. Rawi Muslim. Aku minta izin kepada Allah untuk mendoakan atau mintakan ampun untuk ibuku. Allah tidak mengizinkan. Nah kalau tidak diizinkan ya berarti masuk at-taubah ya, larang dulu 4. Tapi aku minta izin kepada Allah untuk ziarah kuburnya, Allah izinkan. Oleh karena itu ziarah ke kuburan karena itu bisa mengingat kepada kematian. Nah ini para jemaah, Syekh Utsaimin mengatakan yang paling bermanfaat doa bagi orang yang bukan muslim, bukan Islam, yang orang kafir masih hidup, hanya doa hidayah. Semoga diberikan keberkahan hartanya. Tidak ada manfaatnya. Ya, ya. Orang di luar Islam juga kena tuntutan sholat. Masalah kafum fi sakor, kaululam nakuminal musallin, walam nakurut imun miskin, wakunna nakhutumal koidin, wakunna nukadibu biomidin. Kenapa kamu masuk neraka? Tidak sholat, tidak ngasih makan dulu. Nah, berarti tidak sholat, tidak ngasih makan orang miskin, orang kafir kena tuntutan juga. Dan kami juga ikut menyebarkan apa namanya memperoleh agama. Ya nakhudu bil khaydin kan, kami mendustakan agama. Nah, ini ayat ini dipakai oleh ulama bahwa mereka juga mukhatab bil amri wan nahi. Orang kafir juga kena apa namanya tanggungan perintah dan larangan. Tapi seandainya sholat tidak diterima karena tidak Islam. Nah, dunia dicipta untuk kita semua. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, semuanya untuk orang Islam. Sehingga kalau bukan orang Islam bertambah dosa. Sehingga antum mendoakan keselamatan karena sukses dunianya percuma, enggak ada manfaatnya. Nambah dosa. Gitu. Tapi juga jangan doakan cepat mati juga tidak benar. Doa yang tepat adalah dapat hidayah. Itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, itu yang paling bermanfaat bagi mereka, doa dapat hidayah. Nah, kalau sudah meninggal maka tidak boleh. Wa la tusalli ala ahadin minkum mata abada wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billah wa rasulihi. Allahu a'lam. Ya. Ada lagi tadi? Cukup. Wa sallallahu. Ya. Ada antum? Ya terakhir, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dikatakan bahwasanya bahasa ayatnya ini itu sangat susah diucapkan. Maka untuk pengertiannya diberikan untuk membuat tumpeng. Ya. Dengan sebuah yang dia sendiri yang menjelaskan. Pertanyaan yang tumpeng pada bulan sekarang ini akan banyak diberikan dari kita. Kemudian dari bahasa itu Iya. Adapun dalam agama Hindu sulit itu benar. Waktu saya ngisi pengajian di Bali beberapa tahun lalu, wanita Hindu itu ketika masuk Islam senang karena dalam Islam itu mudah, di Hindu sulit. Ya, di pojok-pojok kan itu ada sesajen, makanya jin di sana gemuk-gemuk, sajennya banyak di pojok-pojok itu banyak sesajen gitu ya. Nah, ketika masuk Islam senang, bahkan taat. Kenapa? Karena Islam itu mudah. Nah, jadi betul kalau dalam agama itu banyak yang sulit-sulit. Tapi apakah kemudian jadi tumpeng itu saya tahu, saya tidak paham ya. Nah, kemudian tumpeng jadi simbol, saya tidak paham. Kalau memang benar ya tentu kita tidak boleh mensiarkan yang lain ya, justru ya siarkan agama kita, termasuk kata Imam Syafi'i menggemukkan hewan korban termasuk syiar. wa may yu'azzim sya'irullah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah termasuk ketakwaan hati. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan syiar di sini termasuk menggemukkan hewan kurban itu syiar. Ini ada penelitian enggak nih? Ya, dari sekarang digemukkan itu termasuk syiar ini. Ya, termasuk syiar itu. Sehingga jangan sampai datang dalam keadaan kurus. Nah, sekarang mungkin bisa dirawat. Nah, kalau memang itu syiar-syiarnya agama lain, maka kita tidak boleh mengagungkannya. Kalau betul seperti itu. Nah, perkaranya syubhatnya kalau sudah terkait dengan kenegaraan. Sebab kalau tidak nanti muncul radikal lah. Ya. Apalagi macam-macam sudah. Ya. Maka melihat dari situ bagaimana sikap kita, ya lihat masalah mafsadatnya. Ya. Kalau berbohong boleh, maka jangan mengambil bohong dulu. Kalau berbohong boleh, tapi bohong tidak boleh kecuali kondisi tertentu bohong boleh, ya. Seperti istri, suami sama istri yang untuk membahagiakan istrinya makanannya asin, wah masya Allah, ya masya Allah gitu, masya Allah, masya Allah itu asin maksudnya, tapi masya Allah kita seperti nikmat itu, ya. Kemudian yang kedua, berbohong boleh gitu ya, mendamaikan orang. Tapi sebelum masuk bohong, ambil apa? Tauriyah, at-tauriyah, ya. Ya mungkin buat alibi atau apa, ya. Sehingga ketika minta sumbang tidak ada. Tapi ketika selesai, maaf Pak, saya ngasih iuran RT yang biasanya mungkin 50.000 ngasih 500.000. Itu, itu. Nah, ini untuk sampah, ini untuk Bapak security. Nah, ini kita ngomong, udah. Kalau kalian menggunakan yang lain sudah, mungkin saya sudah ngomong. Tapi 500.000 yang tadi 50.000, ya, oh nggak apa-apa, nggak tumpung-tumpungan, yang penting 500.000. Saya yakin begitu. Nah, kita kadang-kadang ini namanya apa? Ya, ini kan siasat. Ya, namanya apa? Mudharah. Antum jangan lupa, ada mudahanah, ada mudharah. Ya, kalau mudahanah sikap baik kepada orang dengan mengorbankan nilai agama itu dilarang. Waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu, mereka ingin Muhammad, seandainya mudahanah mereka juga mudahanah. Maka ketika Nabi disuruh, Muhammad, kami mau nyembah Tuhanmu setahun, asalkan kamu nyembah Tuhan kami setahun, turun kuliah ayuhal kafiru. Itu mudahanah, tidak boleh. Ya, yang penting setor muka ikut acara yang tidak benar. Yang penting setor muka, tidak boleh. Tapi giliran yang mudharah, ah, kita di belakang, ini juga tidak benar. Nah, seperti ini perlu sikap yang bijak. Ini jelas. Kalau antum memang meyakini syiarnya orang lain dan juga tidak benar, ya sudah tidak ikuti. Tapi mungkin besoknya, Pak, kemarin saya kebetulan keluar ini. Kemarin berapa ya? 50. Nah, ini Pak saya kasih 500.000. Oh, masya Allah. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Masya Allah, makasih ya. Itu. Insya Allah antum dicalonkan jadi pengurus nanti. Ya, ya seperti itu. Ya, ini yang perlu, ilmu begini perlu. Ya, dan diajarkan ini. Alhamdulillah antum ngaji. Ya, ini perlu para jemaah. Ya, ini di Cikampek ini banyak dua mobil di Cikampek ya. Alhamdulillah bertahan dari pada asar, antum dari sana mungkin pada duhur. Ya, ajak dari Cikampek antum berpahala. Ya, jika di Cikampek dua mobil dari pada asar ngaji Quran dilanjutkan, ya. Sampai isya bahkan sampai malam. Tapi insya Allah Duku Zamrud masih buka, MGT masih buka, Geri Wisata masih buka. Insya Allah antum semua perjalanan semua ada di situ. Ya, barakallahu fikum atas semangat antum. Ya, insya Allah pahala bergantung. Baiklah para jemaah rahmati Allah. Mudah-mudahan tetap semangat untuk thalabul ilm. Masjid kita booking seperti ini, insya Allah kita tingkat nanti, ya, supaya kalau kajian itu bisa banyak. Untuk kajian Ustaz Hakim, Ustaz Ghazi, kalau saya mah yang sudahlah, apa yang ada di sini insya Allah sudah cukup, ya. Dan apa yang antum kehadiran antum yang jauh-jauh, mudah-mudahan menambah pahala. Yang dekat-dekat mudah-mudahan dibuka hatinya untuk bisa ngaji, ya. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.